Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita kenikmatan ini, kenikmatan Islam, kenikmatan mengenal jalan terbaiknya umat Islam, yaitu jalan dakwah salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Di atas Islam ini kita dapat tegak dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini dari seluruh kenikmatan hidup. Inilah yang paling berharga. Allah lapangkan dada kita, Allah bukakan hati kita untuk dapat menerima al-Islam dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, sadarilah nikmat ini. Karena nikmat ini tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya, tetapi dia pilih siapa yang dia kehendaki. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima Islam di tengah manusia, di tengah hamba-hamba lainnya. Menerima amalan Islam, ajaran Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu terasa beratnya. Begitu terasa sulit bagi banyak manusia ketika mereka diajak mengamalkan agama ini seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti dia ditugaskan mendaki langit. Semua serba sulit. Semua dia rasa tidak bisa, dia rasa tidak mungkin. Ternyata Allah mengkaruniakan kepada kita, walhamdulillah, memandang ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terasa sangat nikmat. Terasa enteng, terasa ringan. Dan begitu kita cintai ajaran ini, itulah hidayah ayuhal ikhwah. Yang perlu antum sekalian menyadari dan tidak menganggap perkara ini perkara kecil, perkara biasa yang sembarang orang bisa saja sekehendak hatinya memiliki hidayah ini. Tidak. Ini perkara teramat istimewa. Kita semua orang yang tahu dan merasakan bagaimana sulitnya mengajak manusia ke jalan dakwah, ke jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa berat di pandangan mereka hidup dengan bimbingan sunnah ini. Coba bandingkan dengan yang kita rasa, agar kita menyadari betapa luar biasa karunia Allah kepada kita, hidayah berjalan di hidup ini di atas sunnah. Jika kita memang orang-orang yang tahu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat besar ini, tentu tidak ada lain ayuhal ikhwatul kiram, kita harus benar-benar bersungguh-sungguh di atas jalan ini. Kun salafiyan alal jaddah. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita menjadi salafi, karena kita menyadari mahalnya nikmat ini. Andai dicabut Allah, itulah kerugian terbesar bagi kita, mengalahkan segala kerugian yang menimpa hidup kita. Allah cabut hidayah ini dari kita. Tidak lagi terasa manisnya amal dengan amalan sunnah Rasul. Tidak lagi terasa nikmat hidup dengan bimbingan Rasul. Allah cabut hidayah. Na'udzubillah. Itulah hukuman bagi mereka yang bermain-main dengan agama ini. Dia kenal ilmu. Dia tahu hukum-hukum Allah. Dia tahu tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipermainkan. Tidak dia genggam dengan erat. Hadis Rasul yang sering-sering diulang hanya menjadi simbol. Abu alaiha bin nawajir. Gigit dengan geraham. Cuma simbol. Ternyata banyak dari mereka yang diberi hidayah kepada sunnah oleh Allah, diperkenalkan kepada Islam yang benar, tidak dia gigit dengan gerahannya. Tidak dia benar-benar mewujudkan makna pengikut sebagai pengikut di dakwah ini dengan sesungguh-sungguhnya, kafah, secara sempurna. Tapi dia pilih, dia anggap remeh amalan-amalan, prinsip-prinsip dakwah yang menjadi tolak ukur seseorang itu dianggap mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan dakwah inilah, dengan tamassuk bis sunnah, berpegang teguhnya kita dengan sunnah Rasul, inilah pilihan keselamatan hidup satu-satunya. Ini harga mati. Mengikuti jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun salih, ini pilihan satu-satunya. Tanpa ini dijamin hamba celaka. Adalah hal yang sangat masyhur diulang-ulang di majlis kajian-kajian kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa. Aku tinggalkan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas cahaya yang terang benderang. Jelasnya agama ini malam dengan siangnya sama. Kalau sudah seterang ini agama kita, ayuhal ikhwan, masih juga ada orang menyimpang, kata Rasul, la yazihu anha ba'di illa halik. Maka tidaklah menyimpang sepeninggalku setelah terang agama ini, kecuali pasti binasa orang itu. Tidak ada pilihan, jemaah rahimakumullah. Kita mau selamat dari kebinasaan, mau selamat dari kerusakan, mau terjaga agama kita di hidup ini, di tengah merajalelanya kerusakan, tidak ada jalan pilihan kecuali kita berpegang teguh dengan jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harga mati. Tidak ada tawaran lagi. Sedikit kita menyimpang, kita bawa main-main agama ini, setelah sampai ilmu kepada kita, tidak sesungguh-sungguhnya kita terapkan ilmu itu, halik, celaka. Itu yang pernah dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang sungguh terbukti, para ikhwan rahimakumullah. Adalah satu ketentuan yang Allah takdirkan. Setiap bertambah zaman, bertambah masa dalam kehidupan manusia, maka kondisi kehidupan tersebut bertambah buruk adanya. Bertambah tahun, berganti tahun, bertambah buruk kondisi manusia dari sisi agama. Cobalah para ikhwan rahimakumullah, kita hidup ini bukan jalan di tempat, tapi terus bertambah umur, bertambah usia, berganti hari, bertambah tahun. Kalaulah kondisi tersebut, kondisi di mana hidup manusia semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari pengamalan-pengamalan Islam, di saat itu kita tidak berpegang teguh dengan Islam ini, celakalah kita. Terbawa arus kerusakan yang ada, dan ini hari ini yang menimpa banyak manusia. Mereka kehilangan pegangan untuk menyelamatkan diri dari kuatnya arus kerusakan di muka bumi. Bingung. Apa mau dibuat? Apa mau diamalkan? Apa mau dilakukan untuk menyelamatkan dari kerusakan? Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita semuanya untuk mengenal pegangan tersebut, agar tidak turun hanyut kita dengan kerusakan yang melanda umat manusia, dengan bertambahnya usia dunia ini. Dalam riwayat yang sahih, kita dapati sahabat yang mulia Anas ibni Malik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, Anas ibni Malik pernah berkata, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidak ada satu tahun pun, kecuali, kata beliau, tahun setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Begitulah terus sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian sampai kiamat. Coba simak riwayat ini para ikhwah yang mulia. Setelah membawakan kalimat tersebut, sahabat yang mulia Anas ibn Malik, beliau berkata, aku mendengar ini dari nabi kalian. Sami'tu hadza min nabiyikum. Beginilah yang kudengar dari cakap nabi kalian. Ucapan tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari serta Imam At-Tirmidzi. Jelas para ikhwah, ini tantangan kehidupan yang kita hadapi saat ini. Kalau tidak sungguh-sungguh kita mewujudkan prinsip manhaj dakwah salafiyah at-tamassuk bis sunnah, yakinkah ikhwah kita selamat dari kerusakan yang terus melanda umat? Tahun terus berganti. Maka jangan percaya kalau ada orang tidak berpegang teguh kepada sunnah, tidak betul-betul menjadi seorang pengikut dakwah salafiyah. Jangan percaya kalau kita mendapat khabar orang ini selamat hidupnya. Tidak ada yang selamat kalau bukan dengan jalan yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berpegang teguh dengannya. Ucapan yang mirip dari ucapan sahabat yang mulia Anas ibn Malik juga disampaikan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan dari jalan Al-Imam Asy-Sya'bi dari Masruq dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dua sahabat ini menyampaikan kalimat tadi. Tidak ada satu tahun pun kecuali tahun setelahnya lebih buruk dari tahun sebelumnya. Begitulah terus sampai kalian ketemu dengan Rabb kalian. Akankah ayuhal ikhwatal kiram, kita masih merasa tenang di hidup ini, merasa aman, tenteram dari kemungkinan menimpa kita az-zaihu wad-dhalal? Kita masih merasa tenteram, yakin selamat dari kesesatan, kerusakan, penyimpangan? Apa jaminan untuk tertolong kita dari seluruh kerusakan itu kalau bukan tamassuk kita yang kuat dengan dakwah ini? Menghiasi amal kita, mengkoreksi hidup kita, sudah cocokkah kita ini dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan? Karena prinsip yang dinamakan berpegang teguh dengan dakwah salafiyah tidak ada lain kecuali hidup di atas sunnah. Seperti yang Rasul tegaskan dari hadis iftiraqul ummah, yang selamat itu makana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang ana alaihi al-yawma, aku hari ini dan sahabatku di atasnya. Kalau mereka seperti itu, itulah yang selamat. Tidak ada pilihan ini, ikhwan fiddin rahimakumullah. Apa yang kita jalani hari ini menjadi pengikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut dakwah salafiyah, menjadi seorang salafi, inilah pilihan satu-satunya. Bukan pilihan di antara pilihan yang boleh kita pilih selainnya. Bersungguh-sungguh di atas jalan ini, itulah keselamatan. Kalau tidak, dijamin binasa. Rusaklah pribadi kita, rusak keluarga kita, rusak tatanan masyarakat kita. Sesuai dengan semakin jauhnya kita dari berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah peringatkan itu. Allah pernah berfirman di surah Ali Imran ayat 100 hingga 101. Mengingatkan kepada kita. Hidup ini terus diancam dengan makarnya kufar yang berupaya merusak kita, menghancurkan kita, agar tidak lagi diri kita tercermin padanya pribadi-pribadi muslim yang benar. Dan ikhwan tahu, walau kufar tidak merasa terlalu berharap merubah agama umat Islam, tapi jangan kita berpikir mereka tidak berharap merubah tingkah laku kita untuk tidak seperti muslim yang mengikuti agamanya. Merubah agama, pindah kepada agama mereka, itu termasuk pekerjaan yang begitu berat mereka rasa. Tetapi merubah tingkah laku umat Islam ini, pola hidup mereka sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dari anak-anaknya, pemimpin di tengah rumah tangganya, sebagai rakyat di negaranya, atau sebagai penguasa atas rakyatnya, tak pernah mereka putus asa. Terus kerusakan-kerusakan ditawarkan kepada kita, menggiring pola pikir kita untuk rusak, sampai kepada tingkah laku kita. Na'udzubillah. Hingga banyak orang sekarang dalam penampilan mungkin nampak dia orang yang kuat dengan agamanya, tetapi di sisi lain tipu daya kufar merusak hidupnya. Tidak pernah berhenti mereka, para ikhwah yang mulia, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian taati sekelompok dari orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, niscaya mereka akan mengembalikan kalian setelah kalian beriman, kalian kafir lagi kalau kalian turuti mereka itu, kata Allah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian mungkin masih bisa kufur lagi, sedangkan dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, di tengah kalian ada Rasulullah. Bagaimana kalian, hai umat Islam, hai orang beriman, kata Allah, masih bisa kalian kufur lagi? Apakah ikhwah berpikir kalimat kufur lagi bimakna dengan arti kita kembali berubah agama? Tidak mesti seperti itu, para ikhwah rahimakumullah. Terlalu banyak perangkap-perangkap kekufuran di hidup ini yang bisa menjerat kita tanpa harus secara status agama kita berubah dari Islam. Maka Allah memberi solusi untuk selamat daripada penyakit ini, penyakit ngikut kepada kufar. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa berpegang teguh kepada Allah, Allah beri dia petunjuk ke jalan yang lurus. Ini solusinya. Tanpa ikhwah kita berpegang teguh dengan agama ini, tanpa kita dengan sungguh-sungguh mengikuti jejak Rasulullah ini, jangan harap kita selamat dari propaganda kerusakan yang ditebar kufar, yang sampai hari ini saksikanlah, bahkan kerusakan itu dimasukkan umat Islam ke tengah rumah-rumah mereka. Media-media penyambung lidah kufar dengan perasaan aman, bahkan senang, disediakan sarana itu masuk ke tengah rumah umat Islam. Ini dampak. Umat ini tidak mau kembali berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemungkinan, para ikhwah yang saya muliakan, bukan tidak mungkin kita tidak terkena kerusakan itu. Di saat kita tidak betul-betul bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat Allah ini, yang telah melapangkan dada kita menerima ajaran dakwah yang mulia ini, yang telah membuka hati kita menjadi terasa indah ilmu agama ini. Ketika kita tidak syukuri ini, tidak sungguh-sungguh kita menjadi pengikut dakwah salafuna salih, sangat-sangat rawan kita termasuk orang yang diseret, diseret masuk ke dalam perangkap kufar yang menebar kerusakan itu di tengah umat Islam. Ini bukan sekedar menakut-nakuti tanpa hujah ini, para ikhwah yang mulia. Ikhwah tahu, Allah gambarkan seperti apa dahsyatnya makar mereka. Lihat surah Ibrahim. Agar kita tidak pernah tidak menganggap diri kita aman. Kita sering berpikir, saya sudah aman. Kita sering dibuai dengan perasaan tentram. Ah, saya enggak akan kena itu. Bisa saya tangkal, bisa saya hadapi. Bisa saya hadapi, gampang. Dibuai syaitan kita dengan puas diri. Padahal makar propaganda kufar merusak umat Islam ini. Sampai Allah menggambarkannya di surah Ibrahim ayat 46. Allah berfirman, wa inna makruhum litazula minhul jibal. Sungguh makar mereka itu, kata Allah, gunung sekalipun rubuh dibuatnya. Itu firman Allah. Sungguh makar mereka itu, kata Allah, litazula minhul jibal. Kalau dihantamkan ke gunung, gunung rubuh. Apalah kuatnya diri kita, para ikhwah rahimakumullah. Apakali hebatnya kita kalau bukan dengan tamassuk bisunnah menjadi salafi yang sesungguhnya, apa mampu kita menghadapi propaganda mereka, kerusakan yang ditebar mereka untuk hidup kita. Allah menjamin gunung pun rubuh dibuatnya. Masya Allah, dahsyatnya makar mereka. Maka jangan main-main kita di atas dakwah ini. Karena banyak sudah orang jatuh, hancur hidupnya, menyimpang jalan hidupnya. Ketika dia dulu diperkenankan Allah mendapat hidayah di atas dakwah ini, tapi tak disyukurinya, tak dipupuknya, tidak dijaganya itu, setengah hati dia ikuti agama ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepadanya kerusakan iman, kerusakan akhlak, kerusakan kehidupan. Wal'iyadhu billah. Betul-betul begitu mudah kufar menghancurkan orang tersebut. Kita tidak boleh menganggap enteng perkara sebesar ini, ayuhal ikhwan. Karena cita-cita terbesar kufar adalah merusak umat Islam ini. Hasadan min indi anfusihim. Karena memang kedengkian yang besar di dada mereka melihat kita. Dari dulu kala ini, ayuhal ikhwan, dijamin Allah mereka enggak pernah tenang melihat kita umat Islam. Selalu ingin hancur kalian umat Islam. Karena mereka benar-benar merasa, kenapa Allah Ta'ala mengistimewakan umat Islam ini dengan agama mereka? Ikhwah tahu, kaum kufar, di antara mereka pernah datang ke sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Orang ini seorang Yahudi. Dia bertanya kepada sahabat tentang ayat itu. Kalau ayat itu turun untuk agama kami, kami jadikan hari turunnya hari raya. Dengki betul dada mereka melihat umat ini yang dijamin Allah. Allah sempurnakan agama ini untuk mereka. Allah sempurnakan nikmatnya. Allah ridho Islam menjadi agama kita. Allah enggak beri jaminan ini ke agama langit lainnya. Kedengkian mendalam ini kok mendorong mereka untuk berupaya merusak kita. Kita enggak akan sanggup menghadapi propaganda mereka. Kerusakan yang mereka tawar ke diri kita, istri-istri kita, anak-anak kita, kalau bukan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini solusinya. Maka di kajian ba'dal maghrib ini, saya mengajak ikhwah sekalian rahimakumullah untuk benar-benar perhatian dengan dakwah ini. Berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koreksi diri terus. Mana yang belum cocok dari hidup saya dengan tuntunan Rasul? Terus koreksi ikhwah. Kalau kita sayang akan nasib kita, sayang akan diri kita, kita tidak ingin diri kita rusak di kehidupan dunia ini akibat kita tidak bersyukur atas nikmat hidayah sunnah ini. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu penentunya, penutupnya nanti. Nah, artinya ikhwah, jangan puas diri dengan kondisi hari ini. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Jangan kita berpikir sudah lumayan hari ini, sudah cukup ini. Penentunya nanti, kita tutup umur kita dengan apa? Kita tutup dengan tetap istiqamah di atas sunnah, itu baru selesai urusan hidup ini. Jangan kita, kaliber ulama sekalipun, masih menyimpang dari jalan yang benar. Jangan cuma kita. Apa penjaminnya? Ini yang saya harap dari ikhwah dengan tausiah ini. Tidak puas diri, itu penyakit yang menyeret kita sering main-main dengan dakwah ini. Tidak sungguh-sungguh menjadi seorang salafi. Tidak benar-benar mengikut dakwah Nabi akibat puas diri. Akhirnya Allah menjadikan orang ini rugi dengan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dia dirusak dengan berbagai kerusakan yang terus menerus ditebar oleh kufar dalam kehidupan manusia. Demikianlah para ikhwah rahimakumullah. InsyaAllah nanti ba'dal isya akan saya bawakan riwayat untuk ikhwah jadikan pegangan. Betapa berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mengikut benar agama ini menjadi salafi sejati, itu mendatangkan pertolongan Allah. Di saat manusia menganggap tak mungkin Allah menangkan kita, barokah berpegang dengan ajaran Nabi, Allah datangkan pertolongannya. Ikhwah perlu riwayat-riwayat seperti itu untuk jadi pegangan hidup, agar kita semakin mantap. Inilah jalan yang harus saya jaga sampai saya mati. Dan saya harus berusaha sempurna di jalan ini. Nah, mohon kepada Allah untuk dimudahkan bagi kita terus mengikuti dakwah ini. Dan menjadikan kita sebenar-benar salafi alal jadah. Tidak orang yang belang-belang agamanya. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.